بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Kita melanjutkan insyaallah pada kajian kali ini, pertemuan kedua untuk kajian kitab ini tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita tuntaskan masalah tata cara wudu Nabi dari halaman 3 sampai halaman pertengahan halaman 15 pada pertemuan yang lalu, yaitu bulan lalu. Pertemuan pada bulan kali ini insyaallah kita memulai dari halaman atau pertengahan halaman 15, ya, membahas tentang sunnah-sunnah wudhu, iya atau tidak. Benar? Nah, yang sudah dapat kitab dan bawa siapa kira-kira? Ada nggak? Satu dua orang. Masya Allah. Waktu itu kita udah bagi sampai 50-an. Masya Allah. Yang dapat kitab double, sekarang dapat lagi siapa? Nggak ada. Berarti orang yang dulu puluhan itu hilang semua mereka. Entah kemana. Hah? Oh, enggak dibawa. Ya, ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Ya, ini yang kedua kalinya, yang dapat kedua kalinya bayar ya. Enggak, bercanda aja. Oke, kita sunnah-sunnah wudhu sekarang jemaah sekalian. Kita mulai dari nomor pertama. Udah ketemu ya, halaman 15 ya. Yang pertama, disunnahkan bersiwak atau menyikat gigi ketika berwudu, yaitu sebelum memulai wudu, ya, bukan di dalam wudunya, tapi sebelum memulai wudu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Seandainya saya tidak khawatir memberatkan umat, niscaya aku perintahkan mereka, yaitu kita ini, untuk bersiwak atau menyikat gigi setiap hendak wudu. Masalah sekarang adalah jarang dari kita punya siwak, ya kan? Atau bisa bilang tidak ada dari kita punya siwak. Ada dari antum yang bawa siwak sekarang? Gak ada. Sulit kita melihat ada orang kantor bawa siwak terus di lift siwakan, susah. Kalau kita melihat pasti ini orang alim, ya kan? Padahal hal tersebut sudah satu sunnah biasa. Tapi karena memang sangat tidak tradisional di kalangan kita. Nah, di sini kan disunahkan bersiwak sebelum wudhu, ya, jelang wudhu, dan dalam kurung menyikat gigi. Apakah juga termasuk menyikat gigi dianjurkan atau tidak? Nah, masalahnya kan sikat gigi dengan pasta gigi dengan bersiwak itu beda pastinya, dan gunanya, manfaatnya, kebaikannya, berkahnya juga pasti beda. Karena Nabi SAW mencontohkan dengan siwak dengan batang kayu tertentu. Antum tidak mungkin membuat dari kayu bambu, antum potek-potek terus antum jadi siwak, ya, rusak nanti giginya. Nah, sekarang masalahnya ini kan menyikat gigi. Apakah termasuk menyikat gigi secara mutlak itu bisa dikiaskan dengan siwak atau tidak? Sebagian ulama mengatakan, ya, bisa dikiaskan dengan siwak. Maka diperbolehkan atau dianjurkan juga kalau antum mau, sebelum tiap wudu menggosok gigi kalau tidak ada siwak. Ya, dengan pasta gigi atau tidak, ya silakan, mau tanpa pasta gigi silakan, pakai odol enggak, terserah. Ya, untuk membersihkan gigi, ya. Begitu. Jadi dianjurkan juga kalau antum misal ke kantor nih, ya. Bawa odol, bawa sikat gigi, ya. Bawa sabun lah sekalian, ya. Kamar mandi sebelum pas azan berkumandang antum sikat gigi, ya. Yang lain pada ngantri di belakang mau wudu antum sikat gigi. Wah. Gitu. Itu menyusahin orang namanya, ya. Kalau bisa sikat gigi di kamar mandinya, di bagian yang tertutup ya. Itu boleh ya, dianjurkan, silakan. Oke, ini paham insyaallah bersiwak ya. Juga kalau misalnya buat sholat, sebelum antum sholat disunnahkan untuk bersiwak, bukan pas lagi sholat. Misal komat kan ya, dek, jangan berisik, adek, jangan berisik di pojok lah. Di pojok memang banyak jin-jin yang mungkin, jangan berisik ya. Nah, sebelum sholat juga disunnahkan untuk bersiwak. Tapi kan gak bisa kalau antum sebelum sholat jemaah ya, buka pasta gigi, odol ya, orang pada komat dia malah sikat gigi di sini kan, nggak mungkin ya pakai siwak ya bisa. Bahkan sebagian ulama, anda baca di kitab-kitab mazhab Hanbali, kalau misalnya ada antum punya jari ya, ada jari ya, jari ini dia khosin sifatnya, yaitu khosin maknanya kasar, bergerigi gitu apa ya, kasar gitu. Kalau giniin gigi bersih tuh gigi ya, misalnya punya ya kayak gitu, kasar permukaannya sehingga bisa membersihkan permukaan gigi, itu juga bisa dikiaskan dengan siwak. Sebagian orang berkata seperti itu. Saking apa? Saking dianjurkannya membersihkan diri ketika sebelum wudu atau sebelum sholat gitu. Makanya sangat dimakruhkan juga seseorang sholat berjamaah pas dia habis makan apa? Bawang misalnya ya. Juga kalau misalnya keringetan banget ya, sebaiknya bersihkan diri dulu. Kalau memang tidak bisa ya udahlah, lanjut aja gitu. Yang kedua, yang pertama udah paham jemaah sekalian? Paham enggak? Nanti anda di akhir sesi anda tanya loh. Ya, yang enggak bisa kita hukum ya. Kalau bisa insyaallah kita kasih hadiah. Yang kedua, disunnahkan kepada seorang muslim untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum melakukan wudu, sebagaimana telah diterangkan di gambar 1 dan 2 di halaman 4 ya. Di halaman 4 ya. Tuh ya, 3 kali cuci tangannya. Masih ingat atau tidak, waktu itu anda bilang membasuh atau mencuci dengan mengusap itu beda. Membasuh atau mencuci itu memerlukan kadar air lebih dan juga kerukan atau apa, basuhan namanya membasuh, mencuci beda dengan mengusap. Mengusap cuman set gitu, mengusap namanya ya. Kecuali apabila ia baru dan dari tidur, nih lihat nih, perhatikan, ditekankan di sini, kecuali kalau dia baru bangun dari tidur. Tidur yang dimaksud tidur yang nyenyak, maka hukumnya menjadi wajib membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum wudu. Beda hukum. Kalau antum mau wudu, wudu biasa, dan sebelum wudu itu antum tidak tidur nyenyak, maka disunnahkan basuh cuci tangan 3 kali. 3 kali ini 3 kali apa? 3 kali cidukan air, bukan 3 kali ginian. 1, 2, 3, bukan. Tapi air, ya kan? 1 ambil, ya kan? 2 ambil, 3 ambil gitu. Ya, 3 kali. Itu sunnah kalau misalnya antum nanti isya mau wudu lagi, sunnah 3. Kalau misalnya disebut sunnah berarti antum tidak melakukan, tidak berdosa. Begitu. Nah, beda konteks ketika antum tidur. Tidur yang tadi dimaksud tidur nyenyak, tidur beneran, serius tidurnya, ya. Sampai ngorok, sampai ngigo, sampai ngiler, sampai ngelindur, sampai dan seterusnya. Enggak sadar dia. Wajib dia untuk wudu. Dan karena sebelumnya dia telah tidur nyenyak, maka wajib baginya mencuci tangannya 3 kali sebelum wudu. Paham atau tidak sini? Misal konteks ketika bangun subuh, ya. Bangun subuh mau sholat subuh misalnya, ya kan, di masjid, ya. Kan sebelumnya tidur, maka apa hukumnya mencuci tangan 3 kali sebelum wudu? Wajib atau sunnah? Wajib. Maka yuk lakukan besok nih ya. Besok pagi antum nanti malam kan tidur kan ya insyaallah ya. Nanti malam tidur, bangun tidur ya. Kira-kira kan azan subuh itu 4 lewat 40-an atau 4 lewat 45. Ya, bangun tidur jam 4 lewat 30. Bangun ya, kemudian baca doa tidur, baca doa bangun tidur ya, habis itu jalan ke kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi antum baca doa masuk kamar mandi. Habis itu mandi junub ya, bagian junub ya, atau enggak mandi junub antum langsung wudu, boleh Atau sebelum wudu gosok gigi dulu biasanya kan ya. Gosok gigi dulu biar seger gitu kan, dan biar nanti orang-orang di masjid ya merasa nyaman. Nah, sikat gigi udah selesai, habis itu wudu 3 kali. Harus cuci 3 kali. Sebelum kumur-kumur dan istinsyak. Paham ya di sini ya? Kenapa kok disuruh 3 kali dan jadinya wajib sebelum setelah tidur mencuci tangan 3 kali? Karena terkadang di tangannya bisa jadi ada kotoran atau najis atau hal-hal lain. Ya, pokoknya kotoran atau najis lah gitu. Sedangkan ia tidak menyadarinya. Yang namanya najis itu kadang-kadang tidak kelihatan najis secara hukum. Maaf-maaf, laki-laki mungkin kadang-kadang ketika tidur dia kobel-kobel apa gitu kan, ngobok-ngobok apa kan, enggak tahu kita. Ya kan? Enggak sadar, enggak ada CCTV, enggak terekam dan seterusnya, ya kan? Maka ya udahlah, tinggal 3 kali dia cuci itu tangannya. Nah, masalahnya ini kalau Jumatan itu pada tidur itu kan. Jumatan pada tidur, khotibnya teduh banget, khusyuk khotibnya. Maka makin khusyuklah hadirin. Ya. Saking menikmatinya suasana atmosfernya, maka mereka semakin khusyuk tidur. Ada yang ngorok bahkan. Nah, ini yang seperti ini diwajibkan untuknya keluar pas lagi qomat. Kan ketika berjalan khutbah enggak ada yang boleh bangunin kecuali khatib. Iya enggak? Temannya yang di samping, "Bro, bangun, Bro." Enggak boleh. Itu turun langsung kadar derajat apanya? Jumatannya, pahalanya turun. "Bro, bangun, Bro." Mau ngingetin temennya, tapi gak ngerti kalau misalnya dalam hadis orang yang mainin kerikil aja itu fala jum'atalahu, itu jum'atannya kurang pahalanya, drastis. Apalagi kalau dia sampai ngomong, "Bro, bangun, bangun, ente khutbah, orang khutbah malah ente legut, ente malah tidur." Ya, tapi jarang kayak gitu kan? Jarang, soalnya sama-sama tidur, ya kan? Gitu. Nah, khatib boleh bangunin. "Bangun semuanya. Ittaqullah. Takut kalian semua pada Allah." Oh, langsung ketakutan semua. Kecuali yang masih tidur. Nah, yang tidur, nah dia tidur. Ketika qomat, kadang-kadang belum qomat udah sadar, ya. Qomatnya orang tidur Jumatan itu kalimat "Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat." Itu par bangun tuh, ya kan? Itu qomatnya mereka tuh. Bangun itu, kalau dia bangun dalam keadaan kayak gitu, nanti ketika qomat dia harus mundur ke tempat wudu untuk wudu. Enggak boleh dia nerusin salat, enggak boleh. Salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia ketiduran dan tidurnya serius. Kecuali kalau dia tidurnya kayak gini dan dia masih tahu apa di sekitarnya jemaah, kemudian itu ada khatib, bapak siapa, ustaz siapa gitu, dan bisa sedikit-sedikit mencerah, itu masih ada kesadaran, itu tidak batal. Tapi kalau udah 100% tidur ya, diingetin sama khotib, diancam ini itu sama khotib, tetap tidur dan lebih serius dari khotibnya bahkan tidurnya, maka ini udah jelas batal wudunya dan dia harus balik ke tempat wudu untuk berwudu, begitu. Begitu. Perhatikan ini karena sebagian jemaah enggak paham hukum gini. Oh, lanjut aja gitu kan. Padahal dia salatnya enggak sah. Enggak sah salatnya beneran. Nah, ini yang tadi kayak gini nih, Anda harapkan ya besok-besok jangan seperti itu. Ini karena kejahilan. Besok-besok jangan seperti itu. Besok-besok jangan tidur juga. Ya bukan berarti Anda ngajurin, "Fadhol silakan tidur tapi nanti wudu." Enggak juga, tapi jangan tidur, dengerin khutbah, salat. Kapan tidurnya? Ntar pas jam kerja? Enggak, pas udah sampai rumah gitu ya. Begitu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha, fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Ya, dulu seringkali orang-orang itu kalau wudu dia pakai bejana atau wadah atau kulem gitu, kolam, ya. Kemudian dia iniin airnya. Kalau sekarang kan ada kerannya, enak sekarang ada keran, tinggal straight gitu aja, ya langsung bisa wudhu. Ya. Maka kalau misalnya dia habis tidur, jangan celupin gitu aja ke dalam bejana sampai dia cuci kedua tangannya 3 kali. karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Nah, tangan ini bisa nginap, entah nginapnya di mana. Ya, kita enggak tahu depan atau belakang dia nginapnya nanti. Iya, kadang-kadang kan kita ngeliat teman kita tuh. Waktu dulu ngekos kan ya? Ya, waktu dulu ngekos, akuin aja punya teman yang suka kalau tidur tangannya ngejalar kemana-mana tuh, ya kan? Nah, kemudian nanti ingetin, ini kamu tadi malam tidur tangannya kemana-mana, batal itu pasti, maka udah sana, ya. Belum lagi yang junub gitu kan. Jadi harus tahu hukum-hukum ini. Tiga, disunnahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Masih ingat istinsyak ya? Istinsyak itu menghirup air ya dengan tangan ke hidung. Hidung menghidup, menghirup air, itu istinsyak. Dan lakukan dengan kuat. Itu udah dijelaskan di sebulan yang lalu ya. Gitu. Serius lakuinnya. Ya, yang Anda bilang waktu itu kalau pusing, pusinglah sekalian. Yang penting seger gitu. Ya. Yang keempat, ketika ini sunnahnya bersungguh-sungguh, ingat ya. Istinsyak itu yang Anda bilang bulan lalu, istinsyak itu menjadi wajib kan? Wajib. Tapi kadar kesungguhannya sampai sungguh-sungguh banget itu sunnah, tidak wajib. Paham enggak bedanya? Jadi antum lakuin, lakuin itu wajib. Umur-umur juga. Tapi untuk sampai ini banget itu enggak wajib, enggak harus. Sampai pusing gitu. Sampai pusing mah dari sampai terus burem gitu mah ya. Itu enggak wajib. Ya. Gitu ya, beda ya. Itu yang ketiga, jemaah sekalian. Coba kita lihat yang keempat, ketika membasuh wajah, lihat mencuci wajah, disunnahkan untuk menyelat-nyelati rambut yang ada di wajahnya apabila rambut itu tebal. Ya, antum punya rambut di wajah enggak? Enggak ada nih. Enggak ada yang punya rambut di wajah. Rambut yang dimaksud apa? Yang di sini nih, ya. Rambut itu panjang. Sama rambut ini, panjangan rambut ini, kan? Tahu jenggot panjang, ah? Batasannya itu kalau panjang, yang tebal maksudnya adalah yang kalau diiniin, dilihat di sini ini enggak kelihatan kulitnya. Itu baru dibilang tebal. Kalau masih seuprit, dua uprit, tiga batang, tiga helai, itu mah itu kebetulan aja gitu ada di situ gitu kan. Ya, jadi yang seperti itu harus kenain semua. Tapi kalau misalnya banyak, wow, ya sama palanya gede jenggotnya gitu kan. Banyak gini, ini cukup diinin boleh dan disunahkan di selat-selat kayak gini, sunnah. Nah, jadi yang kalau misalnya ana kayak ini yang style jenggotnya kayak gini, ini dari sononya ya, bukan ana yang stylein ya. Nah, ini di selat-selat kayak gini, disunahkan. Ya, ketika apa? Ketika wudu, tapi kadang-kadang copot dia ya kalau di selat-selat, tapi enggak apa-apa. Anda ikutin sunnah. Begitu. Yang kelima, ketika membasuh tangan atau kaki. Nah, ini cuci tangan atau cuci kaki di dalam wudu disunnahkan untuk menyelat-nyelat jari jemari berdasarkan sabda Nabi wa khallil bainal asabi' dan selat-selatilah antara jari jemari. Masalah jari jemari ini, Pak, ya jemaah sekalian, ya. Kalau misalnya antum udah kelihatan kena air di sini, itu tidak wajib kan ya? Seperti ini sunnah. Disunahkan nyelat-nyelat jari ketika antum udah lihat, oh udah lewat sini, baru sunnah. Tapi kalau antum lihat mungkin saking jemari gede atau gimana, ini masih kosong, masih kering, itu bukan sunnah lagi, wajib bagi antum untuk menjadikannya terkena air. Jadi gak boleh ada 1% pun yang gak kena air. Ini misalnya cincin nih ya, ya ini cincin kan namanya ya, ya ini cincin ya. Nah, itu wajib di dalamnya kena air. Nah, ini masalah kalau misalnya kita nih pakai cincin yang gede, ya kan? Ya, cincin gede, ya, batunya tuh nampol banget kalau dilihat tuh. Dia mah serem gitu ngeliatnya. Kan? Udah gitu mau dicopot susah. Ketat banget dia. Nah, ini masalah nih. Bisa jadi ada orang atau banyak orang yang tidak sah sholatnya karena dia tidak menyelat itu bagiannya. Enggak masuk airnya ke dalam itu. Ini salah satu fitnah dan kerusakan yang terjadi pada sebagian dari kaum muslimin. Ya, semoga Allah sadari. Ya. Bahaya ini, bahaya. Rasulullah aja pernah berteriak, wailul lil aqabina nar. Ya, neraka buat ya, bagian-bagian tumit atau belakang kaki itu yang kena dengan tidak kena dengan air padahal sedikit tuh, nggak kena sama air. Sekarang bagaimana dengan tangan ini bagian jemari, ada yang tidak kena dengan air. Nah, itu diancam neraka dan bisa menjadi azab kubur nanti karena sholatnya tidak sah. Maka bahaya nih kalau misalnya pakai cincin yang gede-gede itu, tolong diperhatikan. Ya. Memang tidak harus dilepas, tidak harus, tetapi dia selat-selat masukkan air ke dalamnya. Gimana caranya kayak gitu supaya di dalamnya kena air tuh kulitnya tuh. Kalau tidak kena air, nanti lihat di akhirat. Ya, begitu. Jadi jangan mentang-mentang itu boleh pakai cincin boleh, kemudian dia enggak memikirkan hal ini enggak boleh. Para muslim harus memikirkan hal-hal seperti ini karena ini bukan berkaitan dengan gaji atau kenaikan pangkat di kantor, bukan, tapi ini berkaitan dengan azab kubur, berkaitan dengan azab di jahannam juga. Kalau tidak benar, ya, maka hati-hati nanti. Dan kalau sampai sekarang nanti sampai kapan enggak mau tahu, hati-hati juga. Kenapa enggak cari ilmu, gitu kan? Kenapa enggak cari ilmu? Maka sekarang ini hujjah insyaallah tegak harus diamalkan. Ya, enggak boleh enggak tahu dan enggak boleh enggak mau tahu, ya. Itu yang kelima jemaah sekalian. Kemudian kalau misalnya jemari kaki, misalnya maaf orang yang sudah tidak muda lagi. Ya, kadang-kadang itu kita lihat jempolnya gede banget, kemudian jari ini gede-gede-gede-gede, numpuk semua tuh jari sampai rapet itu, ya. Jadi enggak bisa sisi ininya nih, celahnya itu kecil banget. Air enggak bisa masuk seluruhnya ke bagian sela-sela itu. Maka yang orang seperti ini memiliki jemari yang rapat seperti ini, dia wajib untuk menyelat-nyelat jari jemarinya itu. Iya. Sampai semuanya kena dengan air. Kalau enggak kena dan dia sengaja dengan itu biarin enggak kena, lihat nanti ya. Lihat nanti, enggak lihat sekarang. Sekarang enggak kelihatan, tapi lihat nanti. Anda enggak doain, cuman memang ini yang bakal terjadi. Ya, Anda enggak doain. Makanya kita kasih tahu. Makanya kita kasih tahu. Ya. Yang keenam jemaah sekalian, disunahkan untuk membasuh anggota wudu yang kanan terlebih dahulu, yaitu tangan atau kaki kanan dahulu sebelum tangan atau kaki yang kiri. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya ada dari kita mendahulukan tangan kiri dulu kita ini, baru tangan kanan, itu sah atau tidak wudunya? Sah atau tidak? Sah wudunya, tidak batal. Sah wudunya, kalau dia kiri duluan, sah wudunya. Walaupun sengaja, tetap sah wudunya. Karena mendahulukan yang kanan di wudu itu sunnah, tidak wajib. Tetapi ya jangan. Dan saya kira kayaknya enggak terjadi di kita karena memang sudah kebiasaan kanan duluan, maka secara otomatis, ya, secara otomatis kanan duluan. Ya, alhamdulillah. Ini mudah insyaallah. Yang ketujuh, disunahkan untuk membasuh anggota wudunya dua kali atau tiga kali, itu sunnah, dan tidak boleh lebih dari tiga kali. Ini dulu contoh, misalnya wajah, kumur-kumur, istinsyak, mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kaki, ya kan, itu semua wajib sekali, ya kan, sekali wajib. Yang dua sunnah, yang tiga sunnah lebih bagus lagi. Kalau empat, nah ini masalahnya, tidak boleh lebih dari tiga kali. Tadi batasan kalian itu, bukan kalian antum, batasan perkalian satu kali, dua kali, tiga kali, apa? Cidukan, ambilan air, bukan gosokan, paham gak? Ini lagi nih, perhatikan lagi. Misal nih muka nih ya, ini kan muka yang antum lihat nih. Antum nih keran misalnya, kemudian cuci muka kan ya, cuci muka nih satu cidukan, plus gitu kan. Nah, ana berkali-kali ana giniin, ya, sampai ana garuk-garuk gitu, biar apanya gitu hilang, dakinya mungkin. Nah itu sekali atau dua kali atau tiga kali atau empat kali, berapa lu? Itu sekali hitungannya, sekali hitungannya, walaupun ana berkali-kali itu nggak kehitung, ya. Kemudian ana itu baru wajibnya, sunnah. Tambah lagi dua kali, lama lagi sampai dicolek sama belakang, bro, lama banget itu bro, ya, baru dua kali, sunnah tiga kali akhir, kan? Masya Allah, ya, habis itu ciduk lagi tiga kali, nah ini namanya tiga, ya, sunnah. Kalau dia nggak puas, nggak puas lah, biar lebih afdol, tambah lagi, nggak boleh menambah. Dan ada hadisnya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menambahkan dari ini maka dia telah berbuat zalim. Maka nggak boleh, dilarang, haram hukumnya. Itu untuk hidung, istinsyak, untuk kumur-kumur di mulut, untuk tangan dan untuk kaki. Adapun untuk Kepala, nah, kepala ini sini nih batasannya kemarin kita ini pekan kemarin bulan kemarin antara awal tumbuh rambut sini sampai akhir tumbuh rambut sini ya. Itu batasannya ya, itu hanya sekali. Sini, sini. Kan kemarin udah kita ajarkan kalau untuk rambut ya bolak-balik sekali ke belakang, sekali ke depan. Itu sama sekali itu. Sekali. Itu yang dicontohkan. Itu yang lebih tepat insyaallah taala. Walaupun sebagian ulama di antara mazhab Syafi'iyah mengatakan cukup sebagian. Nah, ini masalah khilafiyah ya. Maksudnya kalau misalnya antum memang lebih berpegang pada mazhab Syafi'i dan kepada ulama yang antum mungkin kiai yang antum ikuti, maka tafadhol silakan. Ini masalah furu'iyah fiqhiyah ya. Jadi insyaallah ini masalah khilafiyah yang tidak masalah ya, silakan masing-masing. Ya begitu. Jadi kalau kepala cuma sekali itu aja. Jangan ditambah lagi. Ya, kalau ditambah lagi mandi itu namanya ya. Satu udah cukup dah. Enggak usah nambah lagi dua, tiga, ya. Enggak usah. Itu beda dengan wajah. Karena kepala itu mencuci atau mengusap? Mengusap atau mencuci? Benar nih, mengusap atau mencuci? Alhamdulillah udah beda ya. Alhamdulillah bagus. Ya, beda dengan muka. Kalau muka mencuci, kalau mencuci itu sunnahnya tiga kali. Ya, wajibnya sekali. Kalau mengusap kepala itu wajib sekali dan tidak ada sunnah tambahan. Dua atau tiga enggak. Cukup sekali aja. Walaupun dalam mazhab Syafi'i juga diperbolehkan sampai tiga kali, tapi Anda pikir tidak usah. Jangan. Cukup sekali aja karena dalil yang lebih tepat adalah hanya sekali. Wallahu a'lam. Ya. Delapan, disunahkan untuk tidak berlebihan. Nah ini disunahkan dalam bahasa golek kita jangan lebay gitu dalam menggunakan air wudhu. Ya kadang-kadang baik orang kantoran padahal berpendidikan loh. Ya, kenceng tuh. Udah kayak apa ya? Kenceng, gitu. Kayak seneng banget dia kenceng. Gitu. Masya Allah, belum pernah ngerasain di Afrika dia. Ya. Sama Anda juga belum pernah sih. Cuman dia belum pernah ngerasain ya bagaimana kekurangan air bersih. Ya. Ntar kalau misalnya senasib dengan mereka baru tuh nyahok lah ya ngerasain. Jadi di sini bukan hanya disunahkan, tapi sebenarnya diharamkan atau dilarang berlebihan dalam menggunakan air wudhu. Ya. Karena Rasulullah berwudu tiga kali, kemudian beliau bersabda, man zada faqad asa'a wa zalama. Barang siapa menambah lebih dari tiga kali, maka ia telah berbuat buruk dan zalim. Di sini Anda lebih tepatnya untuk mengatakan bukan disunahkan untuk tidak berlebihan, tapi diharamkan berlebihan dalam menggunakan air wudu. Itu wallahu ta'alam, Anda lebih cocok untuk yang itu. Bukan sekadar makruh, tapi haram. Ya. Maka perhatikan ya tentang air ini, jangan mubazir. Padahal untuk ibadah ya. Makanya kita itu kalau untuk ibadah jangan mubazir gitu loh. Untuk ibadah jangan mubazir. Apalagi untuk maksiat ya, jangan mubazir. Bahkan jangan maksiat gitu. Paham di sini? Anda mau nanya nih, hati-hati. Siapa yang mau ditanya, tafadhol. Acungkan tangan. Enggak ada ya. Enggak ada kayak gini. Mau ditanya, Pak? Oh, ini nyalinya Masya Allah bagus ya. Siap nih berarti nih. Ya, alhamdulillah. Hah? Mau nanya? Oh ya udah ya, silakan. Dia biasa lihat begini. Biasa lihat kaum wanita. Wanita. Berkoteks. Oh ya. Pertanyaannya apakah wudunya itu sah apa enggak? Dia kalau misal di masa haid di kuku atau di mana? Di kuku. Di kuku. Sekarang gini masalahnya. Hana itu yaitu apa sih namanya? Pacar? Permanen. Dia ini apakah bersatu dengan kulit atau menghalangi kulit? Itu masalahnya di situ dulu. Masalahnya di situ aja. Bukan masalah kuteknya, masalah apa catnya, warnanya, bukan masalah itu. Masalahnya apakah itu ya bersatu dengan kulit? Ini kan kuku termasuk kulit, Pak. Ya kan? Apakah bersatu dengan kuku sehingga air pun bisa dibilang kena kuku, atau dia menghalangi air dari kena kuku? Itu gimana? Coba gimana? Gimana, Pak, menurut antum? Menghalangi. Antum ramake berarti. Anda enggak tahu beneran. Coba tanya perempuan, apakah itu menghalangi air? Kalau itu seperti tato, tato yang permanen, maka tetap sah. Kenapa? Karena tato permanen itu dia, ya walaupun itu dosa ya, tapi dia tidak membatalkan, tidak dia wudu tetap sah dengan tato itu. Kenapa? Karena tato itu dia nempel dengan kulit dan menjadi bagian kulit itu sendiri. Air tidak terhalangi dengan itu. Adapun kalau tato temporary gitu yang tempelan apa tuh ya, ini menghalangi, itu enggak sah wudunya. Nah, sekarang yang kutek itu, Anda tahu sih kutek di Depok sana. Hah? Kutek namanya? Apa, bukan pacar namanya? Beda lagi? Atau sama? Sinonim? Ala kulihal lah Pak, yang penting ibrohnya adalah apakah dia menghalangi air dari kulit atau tidak, dari kuku atau tidak, itu dia. Itu di situ jawabannya. Udah itu aja. Dan Anda enggak bisa jawab ya atau tidak karena enggak ada di sini contohnya, sampelnya. Ada yang pakai? Sedang pakai? Ada. Begitu Pak ya. Tolong dilihat lagi itu. Sekarang boleh Anda yang nanya? Sekarang Anda yang nanya, Pak. Siap? Nah, di luar pelajaran. Lanjut aja kalau belajar. Bapak sebutkan Pak 4 sunnah dalam wudu. Silakan. 4 aja Pak. Iya, saya nanya ini. Enggak bisa. Saya enggak mau lanjut. Silakan dijawab. Enggak masalah. Kan dari tadi kan udah kita jelasin. Enggak masalah Pak, baru datang enggak masalah. Jawab pokoknya. Tidak bisa dihukum. Ayo. Silakan Pak. Kok lanjut jawabannya? Sebutkan 4 sunnah dalam wudu, apa itu? Gampang loh Pak, tiap hari kok. Gampang, tadi udah kita jelasin. Ayo. Masa dari tadi enggak bisa jawab Pak? Tak bisa. Timpalkan ke orang lain. Silakan tunjuk orang lain yang kira-kira bisa jawab. Kira-kira bisa jawab. Kemana? Siapa yang mau jawab? 4 sunnah wudu dia jangan 4 deh, karena udah tahu pertanyaannya jadi 5. 5 sunnah wudu. Dia dapat buku insyaallah. Ya. Ayo Pak, ayo. Semangat, ayo. Fadol. Silakan. Iya, 1 ya. Iya, ahsan, 2. Mencuci tangan berapa kali? 3 kali sunnah secara umum ya. Ya, oke. 3 dan 4. Iya. Bagus. 5. Ya. Saya juga mikir. 5. Ahsan, sangat bagus, barakallahu fiik. Antum mau apa? Ya, ini buat antum, Pak. Ya. Silakan, Pak. Tolong dikasih hadiahnya. Jam berapa sekarang? Udah jam 7, masyaallah. Ya, kita cepetin, Pak. Kita khatamin atau anggap aja bakal khatam walaupun tidak ya. Sekarang kita menuju ke pembatal wudu, ya. Hal-hal yang membatal wudu di halaman 19. Wudu seorang muslim batal dengan sebab beberapa perkara berikut ini. 1, ada yang keluar dari 2 jalan. Kubul dan dubur. Kubul itu bagian depan antum, ya. Atau untuk perempuan juga kubul. Dan dubur bagian belakang, 2 kemaluan, ya. 2 jalur berupa buang air besar atau buang air kecil atau apa yang keluar dari sana gitu. Darah misalnya itu membatalkan wudu, ya. Begitu ya. Buang air besar ya kotoran, tinja, maaf ya, dan darah misalnya. Dan sebagian ulama permasalahan bagaimana kalau yang keluar cacing. Nah, ini masalah nih. Yang keluar cacing. Ini yang masalah. Anda enggak tahu juga nih gimana cara membedakan cacing bisa keluar gitu. Anda enggak tahu. Tapi ini kasusnya sedikit sehingga enggak usah dibicarain, ya. Kalau buang yang bagian kubul dari depan, apapun yang keluar, antum keluar misalnya madzi, batal wudunya. Wadi, batal wudunya. Kencing, batal wudunya. Darah keluar dari saluran kemaluan, ya. Itu batal wudunya. Apalagi yang keluar? Air mani bukan batal wudu lagi. Batal kesuciannya. Antum enggak suci lagi ketika itu, ya. Berarti harus apa? Mandi junub, ya, mandi wajib, ya. Begitu. Yang kedua, ya, enggak enak dibacanya. Ah, yang penting antum tahu, ya. Masalah ini kentut kedua nih, ya. Ini najis atau tidak? Kalau tadi yang pertama najis enggak, ya? Yang pertama najis enggak, Pak? Najis semuanya kecuali air mani, ya kan? Air mani doang yang enggak najis yang keluar dari kedua jalan, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kentut najis atau tidak? Anda udah pernah nanya kalau enggak salah sini. Atau di tempat lain. Kentut itu najis atau tidak? Tidak? Alhamdulillah, benar antum. Kalau misalnya najis, masalah itu orang yang nyium batal semua itu. Ya kan? Repot itu. Ah, yang kentut siapa, yang batal siapa gitu kan? Yang kentut enggak ngerasa dia kentut. Enggak, bukan gua. Yang lain nyium. Waduh, batal gua nih. Nyium kentut gitu kan? Enggak, itu enggak najis, ya. Yang ketiga, hilang kesadaran. Hilang kesadaran ini banyak macam. Baik disebabkan gila. Gila ini gila kehilangan akal, ya. Bukan gila karena keren. Ya, kalau misalnya ada orang bisa manjat ke atas, "Wah, gila lu. Wah, batal dong gua puasa." Enggak, ya. Gila di sini gila kehilangan akal, ya. Atau pingsan membatalkan wudu, ya. Bahkan bisa jadi kadang-kadang dihukumi oleh sebagian ulama pingsan itu bisa menghilangkan beban syariat dia. Ya, misalnya seseorang pingsan jam 11 siang, ya. Kemudian di tengah pingsannya itu udah azan zuhur gitu kan. Dia baru bangun dari pingsannya, sadar dari pingsannya jam 4 sore. Maka banyak dari ulama itu dia tidak diwajibkan sholat zuhur karena dia ketika itu tidak ada kesadaran gitu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Atau mabuk. Nah, mabuk ini dirinci oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Anda membaca kitabnya Imam Al-Ghazali juga. Kalau mabuk ini dan juga Imam Nawawi dan lain-lainnya dalam mazhab Syafi'iyah, kalau mabuk ini dilihat dari dia, afwan, ini mabuk ini batal wudu pastinya. Tapi kalau mabuk ini dibedakan dengan pingsan. Kalau mabuk disebabkan oleh dirinya sendiri, contoh dia minum khamar sengaja, maka dia tetap wajib sholat. Paham gak? Dia misalnya jam 11, ya, na'udzubillah, jam 11 ini dia minum khamar sengaja sama teman-temannya, mabuk, ya kan, namanya mabuk berat gitu kan, sempoyongan, enggak sadar kayak gini, ya, muter-muter. Baru sadar dari mabuknya jam 4 sore. Nah, banyak dari ulama Syafi'iyah mengatakan ini karena mabuknya disebabkan kemauan dia sengaja, maka dia tetap wajib menunaikan sholat zuhur. Adapun kalau mabuknya enggak disengaja, ya, misalnya dia bertamu, ya, kemudian tuan rumahnya nyediain khamar, apaan nih bro, sirup dong, kok baunya kayak pernah kenal ya bro, ah, ente aja hidung ente yang somplak, ya kan, katanya gitu, wah, diminum sedikit muah mabok. Nah, mabuknya sengaja enggak sengaja. Kata ulama Syafi'i yang seperti ini tidak diwajibkan apapun yang syar'i. Iya, benar. Bahkan kalau misalnya dia enggak sengaja mabuk seperti itu karena terpaksa atau gimana, kemudian misalnya dia sempoyongan, habis itu ngebunuh orang, itu dia tidak diwajibkan hukum qisas. Tapi yang sengaja mabuk, kata sebagian ulama, oh, yang sengaja mabuk ini dihukumi hukum qisas. Atau kalau dia mecahin kaca tetangga misalnya gara-gara dia mabuk sengaja, dia wajib untuk membayar kaca itu. Adapun yang enggak tahu, enggak sengaja, ya, mabuk enggak sengaja, maka dia enggak dikenai apa-apa. Wallahu a'lam. Paham di sini insyaallah, ya, bedanya. Nah, kemudian mana lagi? Atau tidur nyenyak. Nah, di mana seseorang tidak akan sadar apabila ada sesuatu yang keluar dari dua kemaluannya. Itu yang namanya tidur nyenyak. Kalau antum tidur nyenyak, antum pasti enggak ngerti apa yang keluar di sini, apa yang keluar di sana, antum pegang apa, itu tidur nyenyak. Adapun kalau misalnya antum masih ngerti sekitar, nah itu khotibnya ngomong tentang politik tuh ya. Nah, ini bukan tidur nyenyak namanya. Ya, bukan tidur nyenyak. Ciri-ciri tidur nyenyak apa, Pak? Ya, enggak sadar. Iya benar, iya enggak sadar. Gimana? Antum waktu tidur nyenyak, antum ngapain? Mendengkur. Antum sadar enggak antum mendengkur? Enggak sadar, itu menunjukkan antum tidur nyenyak. Iya, kalau antum sadar, wah. Kok gue ngorok ya? Sop. Wah, enggak bisa nih. Nah, ini Allah alam ini enggak tahu nih tidur jenis apa nih ya. Atau ngigo. Ngigo kadang-kadang agak sadar ya, tapi kalau udah sampai ngigo itu berarti udah serius tuh tidur. Ya kan? Ngigo mimpi, ngigo sambil jalan, lari. Teman saya ada di pesantren ngigo, khutbah ngigonya, Masya Allah. Khutbahnya bahasa Arab, padahal dia paling bahlul tuh di bahasa Arab. Tapi ketika ngigo bisa dia bahasa Arab. Masya Allah. Masya Allah. Wallahualam itu kok bisa kayak gitu. Jadi tidur nyenyak membatalkan wudhu. Nah makanya besok-besok jemaah sekalian, kalau ada teman kantor atau sampingnya lah, kan biasanya antum sholat Jumat di sini atau di masjid total ya atau di mana gitu kan. Nah itu ada samping itu ngorok ya atau ngeces. Kalau ngeces kan nggak sadar dia, ces gitu kan. Ya gulayutan tuh iler gitu kan. Kadang-kadang gitu tuh orang jadi jumatan kayak gitu kok antum lihat. Tapi antum juga jangan merhatiin orang kayak gitu ya. Bisa kurang jumatannya. Itu nanti kalau udah komat atau dia sadar pas komat, kasih tahu, Pak, wudu lagi, Pak. Batal wudunya. Terus dia ngotot, "Ya akhi, aina dalil? Mana dalilnya?" Ah, itu bingung. Antum enggak tahu dalilnya, ya kan? Yang namanya tidur itu memang sudah di, kalau tidur yang benar-benar dia serius memang sudah dikatakan oleh para ulama dia batal wudunya gitu. Mana lagi? Adapun nah tidur yang ayam-ayaman, tidur ringan, sasarian gitu, tidak menghilangkan seluruh kesadaran manusia, maka hal ini tidak membatalkan wudu ya. Halaman 20. Yang keempat, nah ini penting ya. Terutama yang udah punya pasangan. Yang keempat, meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat. Ingat, meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat. Kemaluan siapa? Baik kemaluan dirinya sendiri atau kemaluan orang lain. Tapi tanpa penghalang. Kalau kemaluan sendirinya dihalang dengan sarung nih kayak saya atau pakai celana ya, garuk-garuk gitu. Aduh, atau benerin letak atau gimana gitu kan. Aduh. Ah itu enggak batal. Jadi jangan salah. Bro, ente batal ente wudunya eh. Batal wudunya ente. Kenapa? Kenapa emangnya? Tadi habis gitu, habis pegang-pegang itu, kan pak ada celana. Lah ini enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nah, masalahnya kalau dia menyentuh, makanya dalam hadis man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Tetapi dikatakan oleh ulama, ini kan masalah yang ikhtilaf nih. Ada yang mengatakan tidak langsung batal, ada yang mengatakan langsung batal. Pokoknya gini aja simpelnya. Kalau dia megangnya itu dengan adanya syahwat maka batal. Itu pengkompromian antara beragam dalil dan juga beragam pendapat ulama. Jadi gitu aja batasannya, kapan seseorang batal wudu ketika memegang kemaluan? Ketika dia memegangnya dengan syahwat. Kalau memegangnya tanpa syahwat, apalagi gak sengaja kepegang gitu kan, maka ini tidak membatalkan wudu. Contoh antum mandi junub misalnya. Setelah mandi junub kan tidak harus wudu lagi. Karena mandi junub itu sudah mewakili hadas, penghilangan hadas kecil. Ya, udah selesai. Tapi ketika mandi junub kan antum habis itu kan pakai sabun. Pakai sabun kan otomatis bagian itu juga antum sabunin kan? Nah, itu malah lebih penting gitu kan, antum sabunin, kena itu kemaluan, ya kan? Apakah batal? Selama tidak ada keinginan atau syahwat, maka tidak batal. Beda kalau misal pas pegang, waduh. Nah, ini batal ini. Ya, bisa gitu ya. Bagaimana dengan juga memegang kemaluan orang lain? Orang lain di sini maksudnya istri ya, jangan orang lain pegawai lain, jangan. Ya orang lain di sini istri ya, maaf ya. Nah, kan dikat kan jadinya ngomongnya gitu sih antum. Ya udah kita azannya kapan ini? Depending nanti. Ya kita selesaikan ini dulu ya. Nah, kalau kemaluan orang lain yaitu istri atau bagi istri suaminya misalnya, itu juga berlaku seperti itu. Ya. Kemaluan di sini masuk ke kemaluan depan dan juga belakang, dan juga belakang, tapi dengan syahwat. Kalau tanpa syahwat, insya Allah tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Yang kelima, memakan daging unta. Karena Nabi pernah ditanya, apakah aku harus berwudhu karena makan daging unta? Maka Rasulullah SAW menjawab, naam, iya. Begitu juga makan babatnya, hatinya, lemaknya, ginjalnya, atau perut besarnya, selama itu milik unta ya, juga membatalkan wudhu karena serupa dengan memakan dagingnya. Adapun kalau meminum susu unta, itu tidak membatalkan wudhu. Antum udah pernah makan? Makan unta? Hah? Dagingnya? Belum pernah antum? Susunya belum pernah? Alhamdulillah sama, ana juga belum. Ya. Karena Rasulullah pernah menyuruh sekelompok orang untuk meminum susu unta sedekah, unta yang dizakatkan, dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk berwudu setelah itu. Kalau kambing, enggak harus, enggak harus. Tapi kok ana habis makan kambing itu menggebu-gebu perasaan ana? Itu urusan antum, itu pokoknya enggak membatalkan wudu, kecuali kalau habis makan daging kambing menggebu-gebu terus pegang kemaluan bersyahwat. Nah, ini baru batal. Batalnya bukan karena makan daging kambing, tapi karena memegang kemaluan dengan syahwat. Itu bedakan ya. Tapi sebagai kalau minum susu unta sebagai kehati-hatian, ihtiyat, maka seyogianya seseorang berwudu kembali setelah minum kuah daging unta. Misalnya ada kuah daging unta, itu enggak dijual di sini ya. Ini karena pengarangnya orang Arab ya, Syekh Al-Jibrin rahimahullah. Jadi kalau di Indonesia tidak kena konteksnya ya. Ada yang jual daging unta di sini? Enggak ada ya. Enggak ada. Lihat di sini kemudian jemaah sekalian, hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadats. Pertama, memegang mushaf ya. Mushaf adalah kalau ini isinya Quran semua, ini mushaf. Oke? Okay? Kalau isinya Quran dan ada terjemahannya, maka yang lebih tepat itu bukan mushaf. Apalagi bahwa ada footnote, tafsir, asmaul nuzul. Karena kalimat-kalimat manusiawinya atau terjemahan lebih dominan dan lebih banyak dibandingkan ayat Al-Quran, maka itu tidak disebut mushaf. Tafsir, ada tafsir yang jumlah katanya mirip kuantitasnya dengan jumlah kata dalam Al-Quran. Ayo, tafsir apa itu? Yang bisa, ya bagus, gak dikasih apa-apa. Ayo, tafsir, ada buku tafsir yang jumlah kalimat tafsirnya itu enggak jauh beda banyaknya dengan jumlah kalimat ayat Al-Qur'an. Fadol. Pengarangnya ada dua orang, tapi satu tafsirnya. Ayo. Enggak tahu? Kau enggak tahu, anda kasih tahu ini. Sia-sia ya. Ngapain nanya gitu. Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu singkat tapi berat itu tafsir. Singkat tapi berat ya. Maksudnya pembahasan di dalamnya lumayan berat. Tafsir jalan lain. Kalau kitab tafsir lainnya itu kitab biasa, maka boleh antum kebat-kebet walaupun antum sedang junub misalnya atau belum wudu. Nah, adapun kalau mushaf khusus dia Al-Qur'an font Arabik doang, maka tidak boleh antum pegang dalam keadaan belum wudu atau belum mandi junub. Oke? Okay? Oke, okay, di situ-situ tuh ya. Ya, kalau terjemahan boleh, tapi baiknya wudu dulu. Bagaimanapun tetap enggak enak loh kalau misalnya kita baca Quran dengan Quran terjemahan misalnya belum wudu, kayaknya enggak enak. Kalau anak pribadi enggak serak. Kecuali misal di handphone. Ya, sebelum ditanya dia jawab di handphone. Kalau handphone ini karena aplikasi dan konten aplikasi itu juga berbentuk bukan fisik mushaf dia, ya kan? Dia seperti aplikasi lainnya dan tidak dominan juga, maka tidak dihukumi ini sebagai mushaf. Maka boleh antum bawa ke kamar mandi ini handphone ya. Boleh juga baca dan pegang dan antum belum apa? Belum wudu. Adapun kalau laki-laki ketika junub tidak membaca Al-Qur'an. Ya. Orang laki-laki kalau junub tidak membaca Al-Qur'an, nunggu dia mandi dulu gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, jangan sholat ketika berhadas. Harus wudu dulu, kata Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak bersuci terlebih dahulu. Ya. Adapun kalau sujud tilawah dan sujud syukur, itu duanya bukan salat. Bukan salat. Ya enggak? Antum belum wudu, antum baca Quran di mushaf, baca surat misalnya Iqra ya. Kemudian ada tanda sujudnya, antum sujud tilawah boleh enggak? Boleh. Kemudian sujud syukur ya pas gajian misalnya. Lihat ATM. Alhamdulillah sujud di dalam ATM, masyaallah. Iya. Sujud di depan ATM-nya. Nah, itu boleh enggak? Boleh sujud syukur ya, walaupun dia tidak sedang apa? Tidak, dia sedang berhadas, boleh. Kemudian tidak boleh juga tawaf. Seseorang yang berhadas tidak boleh melakukan tawaf karena Nabi SAW bersabda, "At-tawafu bil baiti shalah." Tawaf di Baitullah adalah termasuk dalam salat. Juga karena Rasulullah berwudu dahulu sebelum melakukan tawaf, wallahu taala alam. Terakhir ana mau nanya nih. Tadi siapa yang udah jawab? Ah, mana orang? Wah, orangnya udah hilang itu tadi. Mas yang di sana mana? Oh, ini. Oh, iya di balik ini enggak kelihatan, maaf. Tolong, Pak. Yang sebelah sini tunjuk satu, Pak. Siapapun dia. Atau sebutkan ciri-ciri kalau agak sungkan gitu sama siapa, sebutkan ciri-cirinya. Nah. Ayo. Sebutkan aja ciri-ciri bajunya, jenggotnya. Hah? Mas Ali. Oh ini, oh masya Allah. Baik, ulangi apa yang anda jelaskan. Pakai mic khutbah. Ya ada di YouTube ya, tinggal muroja aja. Coba Sheikh, antum coba apa ulangi tadi sebutkan 4 hal yang membatalkan wudhu. Fadl, silakan. Gampang. Dengan tangan, dengan nafsu, dengan tangan atau dengan apa? Nah, dengan tangan sendiri kan ya? Ah iya. Terus dua? Yang kedua keluar sesuatu dari depan dan belakang. Dari depan? Oh belak kemaluan. Eh depan ini mana depannya? Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ya, ahsan, bagus. Dua ya, tiga. Masa. Masa antum enggak tahu, biasanya antum melakukan mungkin. Oh, tertidur. Ah, itu yang barusan ngomong biasa antum melakukan, tertidur. Tertidur atau tidur? Tidur sampai pulas. Atau dua-duanya, tidur dan tertidur? Pulas. Sampai pulas. Ya, ahsan. Keempat, terakhir. Hilang akal, Ustaz. Hilang akal. Seperti apa hilang akal itu? Gila, Ustaz. Gila, gila Ustaz. Namanya bukan Ustaz gila, ini Ustaz gila, Ustaz. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Antum mau sarung atau buku atau dudonya? Ya, udah enggak usah nanya dulu. Ya udah, buat antum dulu ya, fadhol. Jazakallah khair ya atas partisipasinya. Baik, cukup sekian ya. Sekian aja dari anda. Mudah kan enggak ada yang mau nanya? Eh, fadhol, Pak. Silakan. Oh iya ya, terima kasih. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri mereka berselisih. Bersentuhan dengan non muhrim, dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan bersentuhan dengan wanita itu bisa membatalkan wudu. Tapi ada yang berpendapat kalau wanita ini sama masih mahram, muhrim, maka enggak batal. Sentuhan di sini ingat loh, sentuhan kulit ya. Bukan antum colek pegawai atau karyawati, itu colek, mas batal sampean wudunya, enggak, karena dicolek bajunya, tapi sentuhan kulit. Kalau sentuhan kulit dengan mahram, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak batal karena masih mahram. Ada ulama Syafi'iyah mengatakan mau mahram ke, mau enggak mahram ke, yang penting perempuan sentuhan batal. Tapi ini menyelisihi hadis karena Nabi SAW pernah mencium Aisyah radhiyallahu anha dan tidak membatalkan wudunya. Konklusinya gini, Pak. Enaknya begini, selama tidak ada sentuhan itu dengan adanya indikasi syahwat, maka tidak batal. Iya. Apalagi enggak sengaja gesek, cek. Enggak batal. Punya sengaja, dia ada gesek, cek. Ini penyakit ini. Ini batal wudunya karena memang dia ada indikasi ke syahwat. Baik itu mau ke mahram, nauzubillah ya, mau mahram ke syahwat atau tidak. Kalau dengan istri, dikat lagi, kita mau ngomong istri langsung dikat. Kalau dengan istri, kalau cuma sekedar cium, sayang di sini sayang bukan karena syahwat, sayang. Saya, gimana sih, antum alam, antum lebih paham lah. Kalau sayangnya bukan karena ciumnya, bukan karena syahwat, maka tidak batal. Tapi kalau cium yang menjurus ini syahwat ini, wah ini bisa membatalkan wudu. Begitu Pak ya. Jadi parameternya apa? Parameternya apa? Syahwat. Dan juga sentuhannya itu kulit dengan kulit, bukan kain dengan kain. Gitu ya, gitu Pak ya. Wallahu ta'ala alam, karena sudah waktunya sholat, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.